Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, arsalahullahu rahmatan lil alamin. Para pendengar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini mudah-mudahan kita bisa bertambah hidup, bertambah usia kita, bertambah dewasa pula kita. Karena ada pepatah, semakin dewasa seseorang, semakin timbul rasa ego dan dendamnya. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat ego dan dendam tersebut. Pada hari ini kita sampai pada surat At-Taubah ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa yatubullahu min ba'di dzalika 'ala man yasha." Wallahu ghafurur rahim. Sesudah itu Allah menerima taubat dari orang-orang yang dikehendakinya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para pendengar yang dimuliakan Allah, Allah bukanlah zat yang penyimpan dendam. Walaupun ada dalam Asmaul Husna Al-Muntaqim, tetapi terjemahan yang benar dari Al-Muntaqim bukanlah pembalas dendam, tetapi pembalas atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Zuntiqom, membalas kesalahan yang dilakukan oleh makhluknya. Maka kenapa disebut muntaqim, bukan naqom, bukan dalam bentuk sifat mubalaghah? Karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak ingin membalas kesalahan itu terlalu berlebih-lebihan. Berbeda dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kedua-duanya menggunakan kata-kata superlatif, berasal dari kata yang sama yaitu Rahimah Yarhamu Rahmah. Ini merupakan ilustrasi bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyimpan dendam. Dialah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ini memberi peluang bagi hambanya untuk bertobat, sebab dialah pencipta alam seisinya. Untuk apa Allah menyimpan dendam? Karena Allah tidak membutuhkan apapun dari hambanya. Tidak membahayakan Allah kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba, dan tidak juga menambah kekuasaan Allah setiap ketaatan hamba tersebut. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketika hamba tersalah, dia membuka pintu tobat. Supaya apa? Supaya hamba tersebut kembali kepada jalur yang benar. Karena Allah Ghafurur Rahim. Persilakan Ustaz. Ya. Yang kita kaji saat ini adalah atas dasar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah tetap saja memberikan pintu taubat. Bahkan bukan saja membuka pintu taubat, tapi Allah juga menerima tobat orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika Allah mengatakan atau berfirman ala may yasha, man di sini adalah umum, siapa saja nanti Allah akan berikan kepada orang-orang yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini juga tobat dalam arti kata tobat yang betul-betul sesungguhnya, yaitu seperti yang difirmankan Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yughayyir di sini seseorang itu ingin melakukan perubahan. Karena kalau tidak ingin melakukan perubahan, hanya sekedar mengatakan taubat saja, bagaimana Allah ingin memberikan taubat tersebut karena hatinya masih tertutup. Ini kan permasalahan hati sekarang ini. Karena ada orang kadang-kadang mengatakan dengan hajinya itu sudah cukup, puncak segala keimanan. Mungkin dengan taubat yang mengatakan dia sekali itu saya sudah cukup. Tidak. Itu tergantung dari apa yang sudah baru saya bacakan firman Allah tadi. La yughayyir kata Allah. Artinya Allah tidak akan pernah merubah hatanya di situ lil ghayah. Betul-betul puncaknya dalam arti kata siapa saja yang ingin betul-betul mengalami perubahan, Allah akan memberikan perubahan tersebut. Siapa saja yang betul-betul ingin bertobat, Allah akan memberikan pintu taubat tersebut. Iya, benar sekali kata Ustaz Fajrul bahwa kita berusaha untuk bertobat. Bertobat bukan saja terhadap dosa-dosa kecil, tetapi juga bertobat terhadap dosa-dosa besar. Bukan saja bertobat di pertama kali kita bertobat, mungkin hari ini kita bertobat, esok pun kita masih diminta untuk bertobat, lusa pun kita masih diminta untuk bertobat, minggu depan, bulan depan, tahun depan, akhir hayat terus bertobat. Karena apa? Karena Allah Tawwab, bukan Taib. Tawwab, Maha Penerima Taubat. Karena banyaknya kesalahan yang kita lakukan, tidak saja dari dosa kecil, dosa besar, tetapi dari kemusyrikan, dari kemunafikan, dari kekufuran. Allah juga ketika seorang hamba bertobat, dia tetap membuka tangannya untuk menerima tobat hambanya. Inilah merupakan kunci dari mengapa Allah memiliki sifat kasih dan sayangnya. Karena Allah ketika membuka pintu tobat, dia tidak harus menumpahkan darah anaknya. Cukuplah Allah langsung ketika Anda mau bertobat, Allah langsung menyambutnya bagaikan sang ibu yang gembira ketika anaknya pulang dari pesantren setelah sekian lama tidak berjumpa. Begitulah Allah sangat gembira ketika ada seorang hamba tersesat kemudian mau bertobat ke pangkuannya. Iya juga ini Ustaz, ketika Allah berfirman summa yatubullahu min ba'di dzalika 'ala may yasha, ini juga memberikan kesempatan dan peluang orang-orang yang berada pada daerah Hunain tersebut, sehingga dikatakan perang Hunain itu Allah memberikan kesempatan memang betul-betul bertobat orang-orang yang berada di daerah itu. Maka ketika Allah mengatakan summa yatubullahu min ba'di dzalika, Allah sudah memberikan jalan, jalan untuk dia betul-betul masuk Islam, bertobat sehingga dia membaca syahadat, dan Allah akan memberikan itu semuanya karena Allah itu sudah mengatasnamakan Ghafurur Rahim. Tidak hanya Maha Penyayang, tidak juga Maha Pengas, tapi dia juga Maha Pengampun. Itu ada contohnya, yaitu seperti Malik bin Auf An-Nasri. Ini adalah seorang kepala suku Hunain. Bersama kepala suku ini banyak orang ataupun kaum-kaumnya ikut dengan dia masuk ke dalam Islam. Iya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat kembali kepada pernyataan kita di awal bahwa ketika seseorang ingin mencapai kemenangan dari Allah, tolonglah orang lain. Akan timbul ketenangan di dalam hati Anda. Pada hari ini kita juga menemukan ketika kita ingin meraih ketenangan dalam hidup ini, jangan simpan dendam. Karena Allah mengajarkan kepada kita untuk selalu bisa memaafkan dan tidak menyimpan dendam. Sering kita ilustrasikan dan sering kita sebutkan di dalam pengajian kita di RRI ini bahwa seseorang masuk surga karena apa? Karena dia tidak pernah menyimpan dendam. Sebelum dia tidur, dia telah memaafkan kesalahan seluruh kawan dia, seluruh orang yang pernah menzalimi dirinya, dan dia dinyatakan nabi, dia telah masuk surga walaupun sebenarnya dia belum wafat. Untuk itu kita menemukan orang yang mau hidup bahagia di dunia dan di akhirat, jangan pernah menyimpan dendam. Karena apa? Karena dendam akan menimbulkan rasa sempit hati, dan sempit hati akan menimbulkan rasa gundah gulana dan membakar jiwa. Selain dendam, kita juga dilarang untuk bersifat iri dan dengki. Diilustrasikan oleh Nabi Muhammad SAW, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ya'kulun narul hatoba. Jangan dengki, jangan dendam, jangan iri, karena dengki, iri, dan dendam hanya akan memakan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan bagaikan api yang membakar kayu-kayu bakar tersebut. Mubazirnya kayu bakar karena apa? Karena tidak dapat ditumbuhkan lagi. Begitulah hancurnya kebaikan karena iri dan dendam serta dengki. Iya. Memang ketika Allah berfirman wallahu ghafurur rahim, ini seakan-akan ingin memberikan kita informasi bahwasanya ketika itu kita dapat juga melakukan seperti yang Allah katakan itu Maha Pengampun, tapi yakinlah bahwasanya kita itu hanya sedikit, dalam arti kata Allah lah yang lebih, atau Allah lah yang Maha Pengampun. Benar. Kalau orang itu dapat berkasih sayang, sebetulnya Allah itu lebih daripada apa yang kita perbuat. Dalam arti kata apa? Dalam arti kata jangan kita pernah merasakan kepuasan dan kebanggaan karena Allah sudah mengatasnamakan dirinya dengan sifat mubalaghah, yang Maha Pengampun dan lagi yang Maha Pengasih. Iya. Dalam arti kata apa? Dalam arti kata janganlah kita menjadi orang yang sangat ragu atau menjadi orang yang ragu-ragu. Lakukanlah pintu taubat itu sedini mungkin. Karena Allah memberikan kepada siapa saja dengan mengatakan mimba didalika. Bisa jadi mimba didalika ini adalah saat ini, detik ini juga masih berlaku. Karena apa? Karena Al-Quran ini adalah dustur ataupun undang-undang umat Islam sampai berbangkitnya hari kiamat nanti. Dia tidak akan pernah musnah. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 27 dari surat At-Taubah ini dapat kita tarik kesimpulan beberapa hal. Pertama, bertaubatlah dari dosa kecil, dari dosa besar, dari kekafiran, dari kemusyrikan, dari kemunafikan, selama belum sampai ke hulkum, belum sampai ajal menjemput. Karena selama itu tobat kita diterima. Yang kedua, terimalah tobat orang lain. Kesalahan orang lain apabila tersangkut kepada kita, bukakan hati kita selapang-lapangnya. Karena apa? Ketika kita dapat membuka hati kita selapang-lapangnya, yakinlah Allah pun dengan sukarela akan membuka tangannya selapang-lapangnya untuk kita. Kalaupun kita masih juga memiliki kesalahan kepada orang lain, mintalah maaf sesegera mungkin. Karena apa? Karena itu adalah beban dalam hidup kita ketika orang lain belum mau memaafkan kesalahan kita. Beban itu bertambah parah dan bertambah berat bagaikan rangsel 100 kilo di belakang kita ketika itu terkait dengan kesalahan kita kepada kedua orang tua kita, kepada adik dan abang kandung kita, kepada jiran tetangga kita, kepada kolega dan kawan kerja kita. Ketika kita meminta maaf, yakinlah beban yang ada di badan kita pun akan berkurang. Dan yang ketiga, jangan pernah menyimpan dendam, karena dendam akan membagaikan api yang membakar seluruh kebaikan yang pernah kita lakukan. Mungkin Ustaz Fajrul ada menyampaikan di akhir pertemuan kita ini, silakan. Iya, yang paling penting dalam hal ini adalah kita harus meyakini bahwasanya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam arti kata, janganlah kita menjadi orang yang ragu dan sangat ragu dalam mencapai taubat kepada Allah, karena Allah sudah mengatakan ya tubullah, Allah akan selalu memberikan pintu taubat kepada membuka siapa saja. Iya. Wa huwa arhamur rahimin, dan dia sebaik-baik dari orang-orang yang rahmat. Saya Jenal Arifin bersama dengan Ustaz Fajrul Haq mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan pengajian kita yang singkat ini bermanfaat. Tinggalkan dendam dan tebarkan kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.